Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang fikih walimah dari kitab Mausu'ah Filqiyah Al-Kuwaitiyah. Selanjutnya kita di halaman 248 di pembahasan tentang asyurut al-mu'tabarah fil walimati nafsiha, tentang syarat yang harus diperhatikan untuk walimah itu sendiri. Yang pertama, kaunul walimati fil yaumil awwali, walimah itu dilakukan di hari yang pertama. Maka disyaratkan liluzum ijabati da'wati ila walimati, wajib mendatangi undangan walimah. Manakala undangan menghadiri walimah itu di hari yang pertama, maka jika pengantin itu mengadakan walimah selama 3 hari, maka tidak wajib datang jika diundang di hari yang kedua, dan makruh hukumnya datang di hari yang ketiga. Ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka berdalil dengan hadis al-walimatu awalu yaumin haqqun, walimah di hari pertama itu benar adanya. Wathani, sedangkan di hari yang kedua itu kebaikan, dan walimah di hari yang ketiga itu adalah sum'ah, ingin didengar orang, waria'un, dan ingin dilihat oleh orang. Ya, di sini di catatan kaki dikeluarkan oleh di halaman selanjutnya, di halaman 249, diriatkan oleh Abu Dawud dari Zuhair ibn Uthman al-Thaqafi. Ya, riat Abu Dawud. Wastasna Syafi'iyah, namun ulama Syafi'iyah memberikan pengecualian dari hukum makruh. Idza kana ittikhadul walimah, jika pelaksanaan walimah di hari yang ketiga itu disebabkan karena rumah pengantin itu sempit, atau dengan tujuan mengumpulkan orang-orang yang mutanasibin, orang-orang yang cocok. Di satu waktu, misalnya ulama dan para penuntut ilmu, teman-teman ngaji di satu waktu, di hari yang ketiga misalnya. Kemudian waktu jar wa nahwihim, sedangkan teman-teman bisnis, rekan-rekan bisnis dan yang lainnya di hari yang kedua. Maka jika karena tujuan semacam ini, fala yukrahu, tidak makruh. Jadi kita jumpai sebagian teman-teman, teman-teman pengajian, maka di hari pertama undangannya untuk tetangga, untuk kerabat, untuk kawan-kawan yang belum mengenal ini, kerap umum lah. Kemudian nanti di hari yang kedua, hari yang kedua teman-teman ngaji. Dan plus ustad-ustadnya dan sebagainya, itu diposisikan di hari yang kedua atau di hari yang ketiga. Maka berdasarkan penjelasan Syafi'iyah ini, hukumnya tidak makruh karena beralasan. Yang tidak boleh adalah tanpa alasan. Wasaraha al-Hanafiyah, para ulama madhab Hanafi menegaskan, jika seorang laki-laki itu bana, bina di sini artinya malam pertama dengan istrinya, maka setelah malam pertama sepatutnya dia mengundang tetangga, kerabat dan kawan, kemudian menyembelih hewan untuk orang-orang yang diundang, kemudian membuat makanan untuk mereka. Dan wa idza ittakhadha walimatan, dan jika pihak pengantin itu mengadakan walimah, maka sepatutnya bagi mereka untuk datang. Wala ba'sa bi ayatu ayya Umayyah ibn al-Ghatti wa batal Ghatti. Kemudian tentang masih kata Hanafiyah, wala ba'sa dan tidaklah mengapa untuk mengundang ya pada saat itu min al-Ghatti besoknya wa batal Ghatti dan lusa. Kemudian barulah berhenti acara pengantin dan walimah. Malikiyah mengatakan makruh hukumnya mengulang-ulang acara walimah. Hari pertama, hari kedua, walimah pertama, walimah kedua. Ya mungkin kalau di tempat kita ada ini, ada nanti acara rame-rame saat ngunduh mantu. Nanti ada walimah di tempat pengantin perempuan. Kemudian masih ada lagi diulang di acara ngunduh mantu, ya, kalau di Jogja ada demikian. Nah, maka kata Malikiyah, ini makruh li'annahu sarafun, karena ini pemborosan biaya. Namun illa ayakun al-mada'u thaniyan ghairul mada'u qabla dhalik. Ya, kecuali jika yang diundang di walimah kedua berbeda yang diundang sebelum itu. Nah, maka ini berarti nanti ketemu tidak makruh. Kalau yang diundang berbeda. Jadi mirip-mirip dengan Syafi'iyah yang membolehkan pengulangan jika karena tujuan mengumpulkan orang-orang yang sejenis. Sedangkan dalam satu kaul menurut Syafi'iyah, dan ini dianggap sebagai pendapat yang mu'tamad, ya, pendapat yang selaras dengan kaidah madhab menurut Al-Adra'i, salah satu ulama besar Syafi'iyah. Anau tajibul ijabatu, mendatangi undangan walimah itu wajib, ya, jika tidak diundang di hari yang pertama, atau diundang namun tidak bisa karena udhur, kemudian diundang di hari yang kedua. Maka wajib datang di hari yang kedua. Ya, kemudian pembahasan penting selanjutnya dan merupakan ya, adalah waktu walimah, waktu pelaksanaan walimah. Ya, ini jadi sering jadi pertanyaan. Ya, gimana kalau kita kalau mengadakan walimah setelah sebulan, setelah 6 bulan dari akad nikah. Nah, ini masih tepat tidak mengadakan walimah di waktu semacam ini. Kita lihat para ulama fikih berselisih pendapat tentang waktu walimah. Ya, madhab Hanafi, Maliki dalam pendapat yang masyhur, demikian juga Ibnu Taimiyah berpendapat bahasanya annal walimata takunu ba'da dukhuli, idealnya afdolnya walimah itu setelah malam pertama, setelah suami istri kumpul. Syafi'iyah mengatakan waktu walimah yang afdal setelah malam pertama. Namun wa ana waqtah muwasa'un, namun waktunya longgar. Sejak akad nikah fa yadkhulu waqtuha bihi, maka waktu walimah itu sudah masuk bihi dengan akad. Maka setelah selesai akad, acara makan-makannya statusnya adalah walimah. Wayaqrubu min hadzal itijahi, dan mirip dengan pendapat ini pendapat Al-Mardawi. Beliau mengatakan al-aula ayuqala, yang lebih baik adalah kita katakan dan kita simpulkan waktu dianjurkannya walimah itu muwasa'un, longgar sejak akad nikah sampai kapan? Ila intihai ayyamil ursi, sampai berakhirnya hari-hari pengantin. Karena terdapat hadis-hadis sahih fi hadza wa hadza yang menunjukkan kalau akad nikah setelah kumpul dan yang lainnya atau sebelumnya. Wa kamalu sururi ba'da dukhuli, sempurnanya kegembiraan pengantin itu setelah dukhul, setelah malam pertama. Walakin jaratil adatu, namun sudah terdapat kebiasaan di zamannya Mardawi, walimah diadakan sebelum malam pertama, namun biyasirin, Namun tak lama sebelum malam pertama. Karena di budaya orang Arab, antara akad nikah dan kumpul itu bisa jadi terdapat beberapa hari. Misalnya seminggu. Kemudian walimahnya hari kumpulnya hari ke-7, walimahnya hari ke-6 misalnya. Sedangkan Hanabilah dan Hanafiyah dalam satu kaul dan Malikiyah dalam satu kaul, kadzalika seperti itu, yaitu waktu walimah itu longgar. Ila annahu tusanu al-walimatu indal aqdi. Namun, kali ini Hanabilah dan Hanafiyah di satu kaul, Malikiyah di satu kaul, menganjurkan walimah saat akad. Sebagian ulama madhab Hanafi berpandangan anal walimatul ursi, bahasanya walimatul urs takunu indal aqdi wa indal dukhuli. Bisa saat akad dan bisa indal dukhuli, saat hari dipertemukannya pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Ya, kesimpulannya waktunya longgar, idealnya sebagaimana yang biasa Nabi lakukan adalah ba'da dukhul, setelah kumpul. Namun seandainya sebagaimana yang banyak dipraktekkan misalnya terutama di Jogja, sebatas yang saya tahu, setelah akad nikah langsung walimah, itu juga tidak mengapa. Ya, setelah itu juga tidak mengapa. Namun kapan waktu akhirnya, tadi disebut ada istilah ayyamul ursi, hari-hari pengantin. Apa itu hari-hari pengantin? Ya masih terasa jadi pengantin gitu. Nah, kalau sudah 6 bulan, ya terasa sudah tidak jadi pengantin. Boleh jadi sudah hamil, ya. Maka sudah tidak lagi hari-hari pengantin. Jadi hari-hari pengantin, wallah a'lam, mungkin hari-hari gembira karena statusnya baru saja menikah. Ya, mungkin kalau dalam budaya kita mungkin sebulan atau masih terhitung hangat, masih hot, masih pengantin baru, mungkin 2 bulan maksimal, mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Namun kalau sampai 6 bulan, baru setahun, kemudian baru walimah, maka ini tidak tepat. Ya, ayyamul ursinya sudah berlalu. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya adalah ta'addudil walimah, berbilangnya walimah. Syafi'iyah berpandangan demikian juga Hanabilah, jika seorang itu menikahi lebih dari satu wanita dalam satu akad atau beberapa akad, maka cukup mengadakan satu walimah. Qasada biha, dengan niat dia niatkan al-jami'ah, semua pernikahannya. Kenapa? Jadi bisa boleh diborong gitu. Maka ini nikahi sekaligus, ini nikahi 2, nah walimahnya cuma 1. Maka ini masuk dalam tadakhul asbabiha. Karena tumpang tindihnya sebab yang sama. Maka ini seperti pembahasan tentang double niat. Satu kali mandi, mandi junub sekaligus mandi Jumat. Nah, masa satu kali walimah untuk istri yang pertama sekaligus istri yang kedua, karena dua-duanya dinikahi dalam waktu yang berbarengan atau berdekatan. Namun wa in qasada biha wahidatan, namun jika niatnya itu cuma untuk satu istri saja, bi'ainiha, secara khusus, baqiya talabu ghairiha, maka tersisa dituntut untuk mengadakan walimah untuk istri yang lainnya. Dan hukum asal menurut Syafi'iyah, walimah itu berbilang dengan berbilangannya istri. Jadi kalau ini nikahi 3 wanita sekaligus, ya berarti 3 walimah, itu kaidah Syafi'iyah. Walau fi aqdin wahidin, meskipun ya, akadnya itu barang. Au dukhulin wahidin atau hari dukhulnya itu barang. Ya, itu pada asalnya ketika misalnya menikahi dua perempuan di waktu yang berdekatan, ya, maka walimahnya dua. Namun jika diniatkan untuk dua-duanya bisa. Kemudian poin selanjutnya, aqallu ma yujzi'u fil walimati, kadar minimal walimah. Para ulama fikih lintas afiliasi madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada batas minimal walimah. Wa tasulu as-sunnatu bi ayyi syai'in at'amahu. Ya, sunnah yaitu mengadakan walimah sudah didapatkan dengan barang apapun yang at'amahu diberikan sebagai makanan untuk para undangan. Walau bi muddaini min syairin, meskipun cuma dua mud gandum syair. Lima fi sahih, karena terdapat dalam hadis yang sahih. Aulama sallallahu alaihi wasallam ba'di nisa'i bi muddaini min syairin. Nabi mengadakan walimah untuk salah satu istrinya, ya, suguhannya cuma dua mud gandum kasar. Qadiyat al-Malik mengutip adanya ijma' annahu la hadda li aqalil walimati, tidak ada batas minimal walimah. Wa anna bi aisyain aulama hasolat sunnatu, maka dengan barang apapun yang dijadikan sebagai makanan hasolat sunnatu, maka sunnah Nabi atau ajaran Nabi mengadakan walimah sudah terwujud. Syafi'iyah mengatakan minimal walimah lil mutamakkini, untuk orang kaya seekor kambing. Sedangkan jika bukan orang kaya, ma qadara alihi, sebatas yang dia mampu. Ini alasannya karena terdapat hadis bahasanya Nabi SAW mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, tatkala Abdurrahman bin Auf menikah, aulim walau bisyatin, adakan walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Namun An-Nasa'i mengatakan yang dimaksudkan dengan seekor kambing adalah aqalul kamali syatun. Jadi walimah itu ada walimah minimalis, ada walimah minimal, dan ada walimah kamal, walimah sempurna. Nah, walimah yang sempurna itu bertingkat-tingkat. Nah, yang paling minim dari walimah yang sempurna adalah menyembelih seekor kambing. Nah, ini mengingat perkataan di kitab At-Tanbih, dengan makanan apapun seorang mengadakan walimah, jaza boleh. Dan yang dimaksud dengan makanan di sini adalah mencakup hal yang dimakan dan minum, yang dibuat saat akad, ya, berupa gula atau yang lainnya. Walahu musiron, meskipun itu orang kaya. Kemudian sejumlah ulama Hanabila saraha menegaskan ana yustahabu alla tangkus al-walimatu ansyatin. Ya, bahasanya walimah itu dianjurkan untuk tidak kurang dari seekor kambing. Waqala az-Zarkasi mengatakan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, walau bisyatin, adakan walimah, ya, meskipun seekor kambing, asyad huna wallahu a'lam ditaklil. Itu maknanya bukan kambing sungguhan, namun sesuatu yang sedikit. Ini kata Az-Zarkasi, maknanya adalah ay walau bisya'in qalilin, meskipun itu dengan sesuatu yang sedikit, misalnya seekor kambing. Jadi kata Az-Zarkasi, makna kambing itu tidak harus betul-betul kambing, namun sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang murah. Al-Mardawi mengatakan, bisa disimpulkan dari ini, dari perkataan Az-Zarkasi, bahasanya boleh walimah bitunisyatin, tanpa daging kambing. Dan bisa disimpulkan dari hadis bahwasanya al-aula, yang lebih utama adalah az-ziyadatu ala syati, kalau bisa lebih dari kambing. Li'ana uja'ala dhalika qalila, karena menurut Mardawi, ya, menurut Zarkasi, bahwasanya kambing itu statusnya adalah sedikit, sederhana atau terlalu sederhana. Ya, kalau bisa lebih, maka itu lebih baik. Ya, kesimpulannya tidak ada batasan minimal, ya, walimah. Jadi kalau walimahnya sekedar mengumpulkan teman-teman, tetangga dan yang lainnya, kemudian dikasih suguhan burju atau dikasih suguhan roti bolu masing-masing berapa iris gitu. Ya, atau kemudian dikumpulkan kemudian semuanya menunya salak misalnya. Ya, itu sudah sah sebagai walimah. Namun disarankan, ya, terutama untuk orang yang memiliki kelebihan rezeki, ya, kalau bisa ya minimal motong seekor kambing. Ya, sebagaimana pesan Nabi kepada Abdurrahman bin Auf yang tergolong mampu, meskipun tadi ada tafsiran dari Zarkasi bahasanya kambing di situ artinya sesuatu yang ya, yang kecil dan nilainya tidak besar. Nah, kalau kemudian poin yang ini berkenaan dengan waktu, berarti ini berkenaan erat dengan waktu walimah, fawatul walimati. Kapan telah berlalu waktu walimah, sehingga kalau demikian enggak perlu walimah gitu, karena waktunya sudah berlalu. Ya, kalau misalnya kan kalau jadi gambaran tentang makna fawat berlalu, misalnya seorang masuk ke masjid sudah duduk dan sudah cukup lama, maka kita katakan fata, telah berlalu waktu untuk sholat tahiyatul masjid, maka Anda tidak perlu melakukan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau baru duduk dan itu sesaat kemudian diingatkan atau teringat, maka berdiri kemudian sholat tahiyatul masjid masih ternilai sholat tahiyatul masjid karena waktunya belum berlalu. Nah, kapan walimah, anjuran untuk mengadakan walimah itu anjuran untuk mengadakan walimah itu berlalu. Kita lihat Malikiyah dan Syafi'iyah berpandangan walimah itu la akhira li waqtiha, tidak ada akhir waktunya. Fala tafutu bitolakin, bayangkan. Waktunya tidaklah berlalu dengan terjadinya perceraian. Jadi kalau pakai penjelasan ini, sudah cerai kemudian baru bikin walimah boleh. Wala mautin, tidak pula dengan kematian. Kemarin belum sempat mengadakan walimah, ini salah satu pengantinnya sudah meninggal dunia baru mengadakan walimah bisa. Wala bituliz zamani, tidak pula dengan waktunya, dengan lamanya waktu. Demikian juga zahir kemungkinan yang lebih mendekati dari ungkapan mayitas para ulama Syafi'iyah, tufi itu menunjukkan annal walimah tataqa'u ada'an abada, bahwasanya selamanya walimah itu statusnya ada, tidak ada yang qadha. Namun ada di Bujairimi mana su ada teks sebagai berikut. Ya, kalau ada Damiri mengatakan wadzahiru, yang lebih mendekati walimah itu berakhir bimuddati zafaf, dengan waktu waktu malam pertama, yaitu untuk gadis ya sampai 7 hari, kemudian untuk janda 3 hari. Wa makna dzalika, makna perkataan Damiri ini, anna fi'laha ba'da dhalika, bahasanya mengadakan walimah ba'da dhalika, setelah itu, setelah 7 hari atau setelah 3 hari jika nikah dengan janda, itu statusnya walimah tersebut adalah qadha dan bukan ada. Ya, maka ini punya hubungan erat dengan tadi waktu walimah. Berarti waktu walimah yang tadi kita bahas itu adalah waktu dianjurkannya walimah. Karena tadi kesimpulannya tidak ada waktu akhir walimah. Ya, cuma ada salah satu ulama Syafi'iyah yang mengatakan ada waktu adaan, ada waktu qodoan untuk walimah. Status walimah itu qodo, manakala setelah 7 hari untuk nikah dengan gadis atau setelah 3 hari kalau nikah dengan janda. Ya, demikian yang kita bahas dari ini fikih walimah dari kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Kemudian sebelum kita akhiri, monggo jika dari peserta Zoom ada pertanyaan seputar, namun khusus seputar walimah. Jika tidak ada, oh ya, ada Fulanah Bekasi. Monggo, silahkan. Suara atau chat, monggo, silahkan. Atau chat saja. Ya, kemudian ya, sambil nunggu chat dari Mbak Fulanah Bekasi, ada kuis. Ini ada. Ya, ada pertanyaan. Kalau kebiasaan masyarakat Jogja yang sebelum akad sudah kondangan ke calon pengantin itu bagaimana? Apakah ini sudah tergolong menghadiri walimah? Ya, jawabannya kalau berdasarkan yang kita kita pelajari, lebih tepat waktu walimah itu sejak akad. Jadi kalau sebelum acara kondangan itu statusnya belum mendatangi walimah. Ya, walimah itu dimulai dari akad. Ya, kemudian untuk kuisnya, ya silakan di sebagaimana ketentuan di ini yang disampaikan oleh admin, ya, tolong sampaikan hukum pertanyaannya satu, ada dua jadi satu, hukum mengadakan walimah dan hukum menghadiri walimah menurut mayoritas para ulama. Ya, silakan di ini dikirim ke chat Zoom secara privat ke host sesuai dengan format yang telah dicontohkan. Ya, hukum mengadakan walimah dan hukum menghadiri walimah menurut mayoritas para ulama. Ya, demikian ya. Demikian kajian kita pas dengan adzan di waktu Jogja. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tema masih seputar masih berbau-bau walimah. Kita akan bahas juga masih dari mausu'ah fikih Kuwaitiyah, pembahasan tentang fikih ciuman, ya, fikih mencium, aturan-aturan berkenaan dengan cium-mencium. Nah, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Dan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.